Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat, at-tulab rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebuah hal yang harus disyukuri dari apa yang Allah karuniakan kepada kita. Kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan as-sunnah. Kita dikenalkan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dimudahkan untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Hati kita lembut mendengar sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Hati kita mudah menerima, mengamalkan, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ikhati fil azani Allah wa ayyakum, bahwasanya itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Itu adalah taufik minallah. Dan tidak Allah karuniakan, tidak Allah berikan kepada setiap orang. Kita dimudahkan, dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Kita bisa tahu mana yang benar, kita bisa tahu mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Kita mengikuti yang hak, meninggalkan yang batil. Kita dikenalkan dengan ilmu yang membuahkan amal. Karena tidak berguna, tidak bermanfaat ilmu tanpa amal. Ketika kita ikhati fillah jazakumullahu wa iyyakum bisa mengikuti, mudah mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, ketahuilah itu adalah karunia Allah, bukan semata-mata keinginan kita, bukan semata-mata kemauan kita. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat yang mulia Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu taala anhu warḍa. Dari sini diambil sebuah faidah di antara hal yang menghalangi seseorang untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, itu adalah al-kibru, kesombongan. Al-Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya ana rajulan akala inda Nabi alaihi salatu wasalam bi shimalihi. Ada seseorang makan di sisi Rasul alaihi salatu wasalam, tapi makan dengan tangan kirinya. Makan dengan tangan kiri dan hukumnya haram. Nabi alaihi salatu wasalam menasihati, memberikan contoh, memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ini Rasul alaihi salatu wasalam yang memerintahkan. Langsung Rasul ada di sisi beliau atau ada di sisi orang ini. Langsung Rasul alaihi salatu wasalam. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Dia menimpali. Mas tatoktu, aku gak bisa. Aku tidak bisa makan dengan tangan kananku. Didoakan oleh Rasul, las tatokta, kamu tidak akan bisa selama-lamanya. Kamu gak akan bisa makan. Nabi alaihi salatu wasalam setelah itu menjelaskan, ma mana'ahu illal kibru. Tidaklah menghalangi orang ini untuk makan dengan tangan kanannya kecuali karena kesombongan. Enggan untuk dinasehati. Padahal Rasul alaihi salatu wassalam ikhati fil azani Allahu wa iyyakum. Fama rafa'aha ila fih, dan dia pun tidak mampu mengangkat makanannya ke mulutnya. Dan kita ini di masa beliau alaihi salatu wassalam. Mendapati Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi sangat mungkin tidak mendapatkan hidayah. Sangat mungkin tidak mendapatkan taufik. Dan kita sangat jauh 1400 tahun yang lalu. Perbedaan kita dengan masa Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita mendengar sunnah Nabi, hadis Nabi, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kalam Nabi alaihi salatu wassalam, kita mudah alhamdulillah menerima dan mengamalkannya. Subhanallah, sebuah keutamaan. Dan tidak setiap orang bisa demikian. Ikhati filah azani Allah wa iyyakum. Apa yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam tidak lain tidak bukan adalah al-ilmu. Ilmu. Waladhi arsala rasulahu bidinil haqqi. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhirahu ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus rasulnya membawa huda, petunjuk, yakni ilmu. Wa dinil haq, dan agama yang benar, yakni al-amalu salih. Agar Allah menangkan agamanya, agar Allah menangkan agama Islam. Ala dini kullih, atas seluruh agama. Dengan dua hal inilah agama Islam itu unggul. Agama Islam itu di atas. Agama Islam mengalahkan selainnya. Dengan ilmu dan al-amalu soleh. Amalan soleh. Dan ikhati filah azani Allah wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengambil faidah dari surat Al-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Beliau mengambil faidah dari surat ini yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, lau ma anzalallahu ala ibadihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepada hamba-hambanya illa hadihi surah, kecuali surat ini, lakafatsum, niscaya surat ini mencukupi mereka. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengambil faidah ahkam dari surat ini. Beliau mengatakan dalam risalah beliau, i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alumu arba'i masaila wal amalu bihin. Ketahuilah bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Wajib atas setiap muslim dan muslimah. Atas setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Mempelajari empat perkara. Berilmu. Mengilmui empat perkara. Dan mengamalkannya. Yang pertama kata beliau rahimahullah, al-ilmu. Yang kedua, wal-amalu bihi, mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Yang ketiga, wad-da'wah ilaihi, mendakwahkannya. Yang keempat, was-sabru alaihi, dan bersabar dalam tiga perkara tadi itu, dalam belajar, dalam beramal, dan dalam berdakwah. Beliau ambil dari surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, dan berwasiat, saling berwasiat dalam kebenaran, dalil dakwah, dan berwasiat dengan kesabaran, dalil bersabar. Al-iman, ilmu tidak mungkin, iman itu tidak mungkin tanpa ilmu. Keimanan itu membutuhkan ilmu. Ketakwaan membutuhkan ilmu. Amal soleh gak mungkin tanpa ilmu. Orang beramal tanpa ilmu seperti orang Nasoro. Orang berilmu tapi tidak beramal seperti orang Yahudi. Kemudian mendakwahkannya, mengajarkan manusia, mengajak manusia kepada al-haq, kepada jalan Allah, dan bersabar dalam semua itu. Ikhati filah rahimani wa rahimakumullah, wa min al-a'mal as-salihah, termasuk amal saleh, apa yang beliau juga sebutkan, yakni berdakwah di jalan Allah. Dan segala puji hanya untuk Allah yang membuka jalan kebaikan begitu banyak untuk hamba-hambanya. Ketahuilah bahwasannya berdakwah di jalan Allah adalah amalan yang begitu besar pahalanya, amalan yang begitu besar keutamaannya, kebaikan yang sangat besar. Mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, mengajak manusia untuk kembali kepada kebenaran, kebaikan untuk dirinya sendiri dan kebaikan untuk orang lain. Kalau kata Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ketika seorang itu telah berilmu, beramal, maka dia menyempurnakan dirinya dengan mendakwahkannya, mengajak orang lain untuk berada di atas seperti yang dia berada di atasnya. Dia menyempurnakan dirinya. Dan berdakwah di jalan Allah itu sangat banyak caranya. Mungkin tidak setiap orang bisa menyampaikan ilmu. Berdakwah mungkin kita, anggapan kita, gambaran kita, pandangan kita ketika kita menyampaikan ad-da'wah ilallah, berdakwah kepada Allah, mengajak ke jalan Allah. Mungkin pikiran kita sempit pikirannya, menjadi ustaz ngajarkan ilmu, menjadi ustaz ngajari ilmu, menjadi mudaris mengajarkan ilmu. Akan tetapi ikhati fil azani Allah wa iyyakum, ketahuilah jalan dakwah itu begitu banyak. Segala puji hanya untuk Allah. Sehingga ladang pahala, ladang amal soleh itu terbuka untuk setiap orang yang mau. Nah, ladang kebaikan itu terbuka untuk setiap orang yang mau. Kalau orang yang gak mau dibuka seluas-luasnya ladang kebaikan, dia gak mau garap, gak akan tertarik. Ya kan, mungkin, sangat mungkin ada orang ditawari ada lahan, monggo ini lahan 1 hektar, kamu olah terserah, hasilnya buat kamu. Sangat mungkin orang itu gak mau ketika dia adalah orang yang pemalas, kaslan. Dia malas, malas usaha, malas kerja, tapi pengennya dapat hasil. Dalam keadaan, Masya Allah, lahannya bagus. Pekerjaannya tidak susah, ya mungkin kalau capek gak ada pekerjaan yang gak capek. Gak ada pekerjaan yang gak melelahkan, gak meletihkan. Akan tetapi karena dia gak mau, ya mau gimana lagi? Ada yang bisa maksa? Gak ada. Mungkin orang lain akan membicarakan di belakang, si fulan dikei lahan kok ora gelem. Padahal kon garap, tinggal garap. Demikian pula ikhati fil azani Allah wa iyyakum, jalan kebaikan yang Allah buka lebar-lebar untuk hambanya, untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan bekal dia di akhirat. Untuk timbangan hasanat dia di yaumil kiamah. Dan terlebih khusus dalam lingkup berdakwah di jalan Allah. Berarti ada yang lebih luas lagi. Sangat luas, jalan kebaikan begitu luas. Oleh karena itu, di hadapan kita ada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullah, kitab yang mungkin antum tidak asing. Beliau sampai mendatangkan bab tersendiri tentang bab bayan kathrati turukil khair, bab penjelasan tentang begitu banyaknya jalan kebaikan. Artinya, jangan bingung, saya itu mau beramal soleh apa. Loh, apalagi dalam lingkup dakwah, tuh saya sih bisa apa. Saya ilmu yang gak punya. Ya adalah paling sedikit. Waktu, ya alhamdulillah sih masih ada. Tenaga adalah sedikit. Karena digunakan untuk sesuatu yang wajib, mencari nafkah untuk keluarga, menafkahi keluarga. Yang sifatnya fardu ain, mungkin untuk kalau berdakwah di jalan Allah mungkin sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan ya udahlah. Akan tetapi khati fil azani Allah wa iyyakum, melupakan kebaikan, melupakan keutamaan, melupakan pahala yang begitu besar, manfaat yang begitu besar, baik manfaat untuk menjalin ukhuwah, manfaat untuk menjalin ukhuwah, berarti manfaat di dunia, nggih, ataupun manfaat di akhirat yang kita tidak tahu pahalanya seberapa sih pahala yang disediakan oleh Allah karena amalan kita. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa radhahuma, kullu amal ibni Adam lahu wal hasanah bi asyri amthaliha ila sab'imi'ati dhifin. Setiap amalan Bani Adam itu untuknya. Dan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Kalau sedekah 1000 minimalnya dilipat gandakan kali 10. 10.000. Namun bisa Allah lipat gandakan dengan keikhlasan yang dia miliki, meskipun 1000, bisa Allah lipat gandakan berkali-kali lipat, 700 kali lipat, 700.000. Bahkan ila adafin katsirah, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lain, sampai berlipat-lipat ganda yang sangat banyak. Itu pahala yang Allah sediakan untuk amalan soleh. Adapun amalan kejelekan ya dicatatnya cuma satu. Itu kasih sayang Allah. Itu rahmat Allah. Itu keutamaan Allah. Kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan diantaranya ikhati fil azani Allah wa iyyakum, tadi kita sebutkan ruang lingkup yang lebih sempit, ta'awun dalam dakwah. Kemampuan kita berbeda-beda. Kita semua tahu berdakwah di jalan Allah keutamaannya sangat besar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ini di antara ayat yang menunjukkan keutamaan berdakwah di jalan Allah. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya? Masya Allah. Dengan konteks pertanyaan, akan tetapi pertanyaan yang dijawab langsung oleh Allah. Tidak ada maksudnya. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak berdakwah di jalan Allah serta beramal soleh? Dan dia mengatakan, mengucapkan, innani minal muslimin, sungguh, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan dakwah itu butuh ta'awun. Dakwah itu butuh kerjasama, saling membantu. Tidak bisa seorang da'i dia berdakwah sendirian. Orang yang punya ilmu agama bisa menyampaikan, belum tentu atau mungkin bisa dikatakan tidak bisa dia berdakwah, menjalankan dakwah kepada Allah, mengajarkan agama Allah, dia berjalan sendiri. Mungkin antum sebagiannya sudah pernah mendengar kisah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika memulai dakwahnya, nggih. Mengajarkan tauhid. Beliau akhirnya bertemu dengan Malik Muhammad bin Su'ud rahimahullah rahmatan wasi'ah. Seorang raja, orang yang memiliki kedudukan dan dibantu oleh Muhammad bin Su'ud rahimahullah. Dibantu dakwahnya dengan perangkat-perangkatnya. Pertolongan dari Allah melalui beliau. Syahidnya apa? Syahidnya kita butuh, dakwah itu butuh saling kerjasama. Saling bantu-membantu. Ada yang mengajarkan ilmu. Ada yang menyelesaikan atau menangani hal yang lainnya. Hal tentang pembangunan, hal tentang kebersihan, hal tentang keamanan, hal tentang finansial, keuangan. Ada yang bertanggung jawab, ada yang ta'awun dalam ketatausahaan, dan lainnya, sangat banyak. Bahkan ikhati fil azani Allahu wa iyyakum, mungkin ada hal-hal yang tidak terbersit bagi kita. Kita melakukan sesuatu atau hal tersebut adalah termasuk at-ta'awun bidakwah ilallah. Termasuk tolong menolong dalam berdakwah di jalan Allah. Kalau dalil jelas, insya Allah antum paham semua. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa dakwah ilallah. Apalagi yang lebih baik darinya. Ikhati fila azani Allah wa iyyakum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, beliau menuliskan sebuah bab tentang saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Bab At-ta'awuni alal birri wa taqwa. Bab saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Di antara dalil yang beliau bawakan adalah surat Al-Asr. Tadi yang kita baca. Di antara dalil yang beliau bawakan itu adalah surat Al-Asr. Di mana syahidnya ketika ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, beramal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Beramal saleh, saling berwasiat dalam kebenaran. Ini dakwah. Termasuk ketakwaan, termasuk kebaikan. Berarti di sana dihasung untuk saling ta'awun. Dan ini khatifil azani Allahu wa iyyakum sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah. Kita sudah dikenalkan dengan ilmu, kita sudah dikenalkan dengan dakwah, kita sudah dikenalkan dengan sunnah. Tinggal kita memberikan apa yang bisa kita berikan dalam berdakwah jalan Allah. Mungkin ada yang bisa memberikan tenaganya. Mungkin ada yang bisa memberikan uangnya, hartanya. Mungkin bisa menolong dengan kedudukan yang dia miliki. Dan ketahuilah bahwasannya itu termasuk at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Beliau mengatakan an Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu warḍa. Beliau menyebutkan hadis dari sahabat yang mulia Zaid bin Khalid. Qala Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu warḍa pernah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul alaihi salatu wasalam pernah bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghazah." Barang siapa mempersiapkan bekal untuk orang yang hendak berperang di jalan Allah, maka sungguh dia telah berperang. Maksudnya apa? Dia mendapatkan pahala orang yang berperang di jalan Allah. Dalam keadaan dia enggak ikut perang. Akan tapi dia menyiapkan persiapan untuk berperang. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlih bi khairin faqad ghaza. Dan barang siapa meninggalkan orang atau memberikan kebaikan, memberikan atau mencukupi keluarga orang yang ditinggal berperang di jalan Allah, maka sungguh dia telah ikut berperang. Yakni dia juga mendapat pahala orang yang berperang. Dia memberi, menghidupi, mencukupi kebutuhan orang yang ditinggal berperang. Kepala keluarganya berjihad di jalan Allah. Ima berjihad dengan sinan, sif wa sinan, pedang atau tombak, yakni berperang di jalan Allah, atau berjihad dalam berdakwah dengan lisan wal bayan. Berjihad dengan dakwah, mendakwai. Ada orang yang mencukupi kebutuhan keluarganya ini. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, faqad ghaza, maka sungguh dia telah berperang. Yakni dia mendapatkan pahala seperti orang yang pergi tadi itu, berperang atau dakwah di jalan Allah. Ikhati fil azani Allahu ayyakum muttafaqun alaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imamu Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini disebutkan, dijelaskan oleh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, wa yu'khadhu min mithalil ghazi, dan diambil min mithalil ghazi, dari contoh orang yang berperang. Maksudnya disamakan seperti orang yang berperang. Anna kulla man a'ana syakhsan fi ta'atillah falahu mithlu ajrih. Bahwasanya setiap orang yang menolong, a'ana, menolong, membantu. Kalau tadi yang dibantu adalah orang yang berperang. Beliau menjelaskan, termasuk juga adalah orang yang membantu syakhsan, seseorang, orang lain, fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Membantu orang lain untuk taat kepada Allah. falahu, maka dia mendapat mithlu ajrihi, pahala yang semisal dilakukan oleh orang yang melakukan ketaatan tadi. Beliau memberikan contoh. Fa idza anta taliba ilmin fi syira'il kutubillah, apabila kamu menolong penuntut ilmu untuk membeli kitab-kitab yang dia butuhkan. Belajar itu memang membutuhkan modal, ikhatifilasani Allahu ayyakum. Belajar itu memang membutuhkan modal, oleh karena itu salaf kita dulu mengatakan man talabal hadith aflas. Barang siapa mencari hadith, yakni belajar ilmu, mencari ilmu agama, maka dia bangkrut. Apa maksud bangkrutnya? Bangkrutnya ya habis hartanya. Kalau zaman dulu, hartanya digunakan untuk safar ke negeri ini, pindah lagi ke safar ini, pindah lagi ke safar ke negeri ini. Gitu ya. Dulu para ulama kita, Al-Imamul Bukhari itu kalau dilihat peta perjalanan thalibul ilmi beliau, thalabul ilmi beliau, Masya Allah. Ibnu Jarir At-Tabari, pemilik tafsir At-Tabari, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan, kalau tidak salah, maknanya, aku mengumpulkan tafsir ini, kitab ini, itu setelah mengelilingi dunia 7 kali. 7 atau 11 kali. Berapa biaya yang beliau keluarkan? Ya memang demikian. Mencari ilmu itu modalnya banyak. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i menyebutkan salah satu bekal orang untuk bisa mendapatkan ilmu adalah bahwa punya bulghah, punya modal. Nah ini beliau mengatakan, apabila kamu menolong penuntut ilmu untuk membeli kitab yang dia butuhkan dalam belajar, au ta'mini as-sakan, atau kamu menjamin tempat tinggalnya, membiayai tempat tinggalnya. Sudah, kamu belajar di mana, kamu gak punya tempat tinggal, tak biayai, tak sewakan atau tak belikan, yang penting kamu belajar tenang, belajar yang serius. Awin nafakoh, atau membiayainya, kebutuhannya berapa tiap bulan dibiayai. Au ma'asbah zalik, atau yang semisalnya. Fa inna laka ajron mithla ajrihi, maka sungguh kamu mendapatkan pahala seperti pahalanya. Masya Allah, pahala orang mencari ilmu itu sangat besar. Pahala orang yang menuntut ilmu begitu besar. Hatta al-hitan, sampai disebutkan dalam hadis, al-hitan, ikan yang ada dalam air itu yastaghfirulahu, memohonkan ampun untuk penuntut ilmu, memohonkan ampun untuk orang yang belajar ilmu agama. Min ghairi, kata beliau rahimahullah, ayang kuso min ajrihi syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan tadi, tanpa mengurangi pahala penuntut ilmu tadi. Wahakadha aydhan, kata beliau rahimahullah, demikian pula, lau a'anta musallian ala tashili muhimmatih fi salatihi fi makanihi wa thiyabihi. Demikian pula apabila kamu menolong, membantu seorang yang sholat untuk mencukupi, memenuhi, menyediakan kebutuhan dia untuk sholat, bisa tempatnya, tempat untuk sholat kamu sediakan, atau pakaiannya, membelikan pakaian untuk orang yang mau sholat, au fi wudhuihi, atau kamu membantu untuk wudhunya, membantu airnya terlebih lagi, sumur lebih besar lagi, pahalanya sangat besar, atau membantu menyediakan air wudhunya, au fi ayyi syai'in, apapun itu, atau apapun itu, fa innahu yuktabu laka fi dzalika ajra, maka sungguh ditulis untukmu dalam perbuatanmu tadi, ta'awunmu tadi, kata beliau rahimahullah, bantuanmu tadi yang kamu berikan, yang kau berikan, itu ditulis pahala. Maka jangan ragu bagi yang memiliki kemampuan dan kemauan, ketika diajak ta'awun, ada bangun lapangan untuk apa namanya persiapan sholat id, membersihkan, mempersiapkan sholat id, lapangan untuk sholat id, musholat sholat id, untuk sholat dia dapat pahala. Dalam keadaan yang sholat berapa banyak? Untuk menuntut ilmu, bikin sakan, bikin asrama, membuat asrama, ada yang membantu. Mungkin saya tidak bisa tenaga, tapi saya insya Allah bisa lewat harta. Bisa saya bisa menyisihkan harta saya. Masya Allah, sangat besar. Saya mungkin tidak bisa harta, tapi saya bisa tenaga. Termasuk dalam hal ini, menyiapkan orang yang belajar ilmu agama untuk memudahkan, menyiapkan fasilitas untuk orang yang belajar ilmu agama. Masya Allah, pahalanya begitu besar. Falqaidah al-amah, kata beliau rahimahullah, anna man a'ana syakhsan fi ta'atin min ta'atillah, bahwasanya siapa saja yang menolong orang untuk atau dalam ketaatan kepada Allah, kana lahu mithlu ajri, maka dia mendapatkan pahala yang semisalnya. Min ghairi ayyankus min ajrihi syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang beramal tadi sedikit pun, tidak dikurangi sama sekali. Wallahul muwafiq, dan Allah, hanya Allah lah yang memberi taufik. Ada daurah menuntut ilmu, banyak orang berbondong-bondong untuk mencari ilmu. Saya enggak bisa ini, saya enggak bisa itu, tapi kalau ini enggak, saya enggak bisa. Ada sisa tenaga saya mungkin bisa menyisakan untuk membantu parkir lah. Menyediakan tempat, mengkondisikan tempat untuk orang yang mencari ilmu agama. Belum lagi dia sholat, belum lagi dia zikir. Sehingga ikhati filazani Allah wa iyyakum, jalan kebaikan begitu banyak. Dan Allah bukakan sangat luas. Hanya tinggal siapa yang mau. Wallahul muwafiq, dan hanya Allah lah yang memberi taufik. At-ta'awun, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah begitu besar. Terlebih lagi fi da'wah ilallah, dalam berdakwah kepada Allah, ke jalan Allah, sangat besar. Maka apabila ada kesempatan, sepantasnya kita berupaya untuk memberikan sedikit kontribusi, sedikit ta'awun kita untuk dakwah di jalan Allah. Karena ya tadi itu kita sebutkan, seorang dai, dia mungkin bisa, dia punya ilmu dan bisa menyampaikan ilmu, tidak bisa menjalankan dakwah sendirian. Butuh kebersamaan, butuh ta'awun dari yang lainnya. Nah, sama Nisa nggih. Sudah Isa ya? Sama Nisa wakit. Sama Pak Lukman? Pak Lukman nanti? Terima kasih. Sama nggih. Sama Nisa. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin ikhati filazani Allah wa iyyakum yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit, yang singkat ini bisa bermanfaat. Yang penuntut ilmu juga jangan bermalas-malasan. Ingat, antum akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam tolabul ilmi antum. Yang serius, ikhlaskan niat antum dalam amalan soleh yang sangat besar. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.